masuk ke dalam sumur tersebut, mengambil air yang ada di dalamnya dan meminumnya. Thumma kharaja fa idza kalbun yalhas ya'kulu thara min al'ajh. Kemudian setelah dia puas minum dari air yang ada di dalam sumur tersebut, maka dia pun keluar dari sumur. Dan ketika dia keluar, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang dia menjulurkan lidahnya, pertanda haus, dahaga, sambil dia memakan dan menjilati tanah karena saking hausnya. Faqala ar-rajul, maka orang tadi berkata, laqad balagha hadzal kalbu min al-ajh mithlu alladhi kana balagha bi. Sungguh anjing ini telah merasakan kehausan yang sangat seperti kehausan yang saya rasakan. Fa nazala al-bi'ra famala'a khuffahu thumma amsakahu bifih fasaqal kalba. Kemudian dia pun turun lagi masuk ke sumur tersebut dan memenuhi khufnya. Khuf adalah pembungkus kaki, semisal kaos kaki yang terbuat dari kulit. Maka dia pun memenuhi khufnya dengan air dari sumur tersebut. Summa amsakahu bifih, kemudian dia gigit dengan giginya untuk dibawa ke atas. Dan dia pun naik keluar dari sumur tersebut sambil menggigit khuf yang berisi air. Fasaqal kalba, maka kemudian setelah itu dia memberi minum kepada anjing tersebut dengan air yang telah dia ambil dari sumur. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepada orang tersebut yang telah memberi minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar kepadanya atas amalan yang ringan yang dia lakukan. Amalan yang kecil, yang ringan, yang mudah, memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Namun Allah membalasnya dengan balasan yang besar. Allah bersyukur kepadanya. Faghafara lahu, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya, mengampuni dosa-dosanya karena sebab amalan yang dianggap remeh tersebut. Qalu, kemudian setelah mendengar ini para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil baha'imi ajra. Wahai Rasulullah, apakah ada untuk kita pahala pada hewan-hewan ini? Itu juga kita mengurusinya, memberi makan, minum dan seterusnya kepadanya, dan seterusnya. Apakah ada pahala bagi kita? Faqala, maka beliau menjawab, na'am. Fi kulli dzati kabidin ratbin ajrun. Pada setiap makhluk yang bernyawa, yang hidup, pada setiap makhluk yang hidup, yang masih hidup, di situ ada pahala. yaitu dengan kita berbuat ihsan kepada makhluk yang hidup tersebut. Al-hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Sangat banyak faedah yang bisa kita petik dari hadis di atas. Di antaranya adalah azamatu hadzal din al-hanif. Haits arsyada ilal ihsan likulli hayyin hatta al-hayawanat. Agungnya agama Islam ini, di mana agama Islam memberikan bimbingan kepada pemeluknya untuk berbuat ihsan kepada setiap yang hidup, hatal hayawanat, walaupun dia adalah hewan. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat ihsan kepada setiap yang hidup, walaupun itu adalah hewan. Maka apalagi manusia. Yang lebih mulia dari hewan. Tentunya Islam sangat menganjurkan, memerintahkan untuk seseorang berbuat ihsan kepada sesamanya, sesama manusia. Kepada binatang pun atau hewan pun kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Di antara perbuatan ihsan terhadap hewan adalah dengan memberi makan kepada hewan tersebut, memberi minum kepadanya, dan seterusnya. Dan jika seseorang ingin menyembelihnya, maka dia menyembelih dengan pisau yang sangat tajam. Kemudian dia tidak mengasah pisaunya di hadapannya. Dia menenangkan naam hewan sesembelihannya. Tidak membuatnya panik. Ila akhirih. Dan seterusnya dari berbagai macam perbuatan ihsan kepada hewan. Dan di dalam hadis ini dicontohkan perbuatan ihsan terhadap hewan dengan memberikan minum kepada hewan yang sedang kehausan. Dan ini menjadi sebab dia mendapatkan pahala yang besar. Dan menjadi sebab dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebab masuknya ke dalam jannah. Ini perbuatan ihsan kepada hewan. Apalagi perbuatan ihsan kepada manusia. Apalagi kalau manusianya ini adalah orang-orang mulia. Orang-orang yang mengabdikan waktunya, umurnya untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tullabul ilmi, masalan. Semisal para penuntut ilmu. Kepada manusia biasa saja kita diperintahkan berbuat ihsan. Apalagi kepada para penuntut ilmu. Pada para da'i dan seterusnya. Maka hendaklah seseorang berbuat ihsan. Dan jangan meremehkan hal-hal yang seperti ini. Perbuatan ihsan walaupun sedikit. Walaupun orang menganggapnya remeh. Seperti ini memberi meminum kepada seekor anjing. Remeh. Mudah bagi dia. Tapi ternyata pahalanya besar dan menjadi sebab dia diampuni dosa-dosanya. Kemudian diantara faedah yang bisa kita petik adalah al-ihsanu ilal hayawanat sababun min asbab dukhulil jannah. Perbuatan ihsan kepada hewan adalah merupakan sebab dari sebab-sebab masuknya seseorang ke dalam jannah. Ya. Maka sekali-kali jangan meremehkan perbuatan ihsan. Nah, selagi kita mampu berbuat ihsan, kita lakukan perbuatan ihsan. Ya. Membantu sesama, menolong sesama. Nah. Apalagi na'am menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Intansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menolong kalian. Dalal hadith ala fadlil ihsan lil insan. Dan hadis di atas menunjukkan keutamaan berbuat ihsan kepada manusia. Sisi pendalilannya, karena berbuat ihsan kepada hewan saja sedemikian besar pahalanya dan menjadi sebab diampuni dosanya, bahkan menjadi sebab dia masuk ke dalam jannah. Maka apalagi kalau perbuatan ihsan tersebut terhadap sesama manusia. Maka perhatikan na'am sesama kita. Ya. Ketika ada saudara kita membutuhkan bantuan, pertolongan, dibantu, ditolong, ya. Ada yang sakit, nah, dibantu, ditolong, ya. Ada yang kelaparan, ya, atau kehausan, ya, dibantu, ditolong, nah, dan seterusnya. Dan jangan sekali-kali meremehkan perbuatan ihsan. Ya. Kemudian, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas adalah it'amul ja'i wa suqyil atsyan wa satrul 'uryan wa satrul 'uryan min afdhali anwa'il ihsan. Memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, dan memberi pakaian kepada orang yang tidak berpakaian adalah termasuk dari jenis ihsan yang paling afdol. Di antara jenis-jenis ihsan yang paling afdol, memberi makan orang yang kelaparan, memberi minum orang yang kehausan, dan memberi pakaian orang yang tidak memiliki pakaian. Ini termasuk dari perbuatan ihsan yang paling afdol. Kemudian alal insan an yarjua bi amalihi salih ayyan kana wajhallahi ta'ala. Seseorang hendaknya dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ketika dia melakukan amal soleh. Amal soleh yang dia lakukan, kebaikan atau ihsan yang dia lakukan, hendaklah dia harapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin dikatakan dermawan. Bukan karena ingin dikatakan na'am ringan tangan. Mudah menolong, ya. Bukan ingin na'am dipuji, disanjung, ya. Dan seterusnya bukan. Akan tetapi amal soleh yang dia lakukan adalah ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, amalan apapun itu hendaknya dilakukan dengan ikhlas. Liyudkhilahul jannah, agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam jannah dengan sebab amalan soleh yang dia lakukan dengan ikhlas. Walau dhanna haqaratal amal au adama ahammiyatihi, walaupun dia menduga atau dia menganggap remehnya amalan tersebut, remehnya perbuatan tersebut, atau dia menganggap amalan tersebut tidak terlalu penting. Kasuki al-hayawan masalan, seperti tadi memberi minum kepada hewan. Ini sesuatu yang teranggap hakarah, ringan, amalan yang ringan, yang mudah, yang orang menganggap remeh. Banyak orang yang bisa. Akan tetapi ketika dia lakukan amal soleh tersebut dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jal, maka dengan sebab tersebut atau dengan sebab amalan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam jannahnya. Maka jangan sekali-kali seseorang menganggap amalan soleh itu remeh, karena sesungguhnya pahala yang Allah janjikan adalah besar. Walaupun amalan tersebut terlihat remeh, ringan, akan tetapi al-muwaffaq man waffaqahullah, seorang yang diberi taufik adalah orang yang telah Allah berikan taufik. Banyak sekali orang mampu berbuat kebaikan, amal soleh, baik dengan tenaganya, dengan hartanya, banyak. Akan tetapi dia tidak melakukannya li'adami taufik, karena tidak adanya taufik dari Allah Azza wa Jal. Sehingga dia pelit dalam melakukan amal soleh dan kebaikan. Padahal sesungguhnya amalan soleh yang dia lakukan walaupun kecil, sungguh pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas, yang disebutkan dalam pelajaran hadis. Kemudian juga diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas adalah bahwasannya air adalah nikmah azimah, nikmat yang sangat besar. Kita bayangkan seorang tadi dalam perjalanan dan sangat merasakan kehausan. Kemudian tiba-tiba dia mendapati sumur yang ada air di dalamnya. Dia pun minum dari air tersebut untuk menghilangkan dahaga. Maka orang tersebut merasakan betapa nikmatnya air, betapa lezatnya air, betapa besarnya karunia air. Maka hendaklah seorang mukmin selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah masih memberikan kecukupan air kepada kita. Walhamdulillah air melimpah. Air untuk buang hajat banyak. Untuk mandi banyak. untuk minum, masya Allah nggak kurang. Ya. Ini nikmat yang besar. Nah, kita bayangkan kalau sumur kita udah mulai kering, mata air kering, ya. Nah, sungai mengering. Nah, kira-kira apa yang kita rasakan? Ya, haus, ya, nggak bisa mandi, ya. Nah, panas, ya. Nggak bisa dapat air bersih. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya nikmat air nikmat yang besar. Ya. Wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Seseorang dia diberikan kekurangan dalam hal makan, ya, penghasilan kurang. Nah, akan tetapi masya Allah, Allah berikan kecukupan air, ya, nggak pernah kurang air. Hendaklah dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Nah, jangan selalu yang dia lihat adalah penghasilan yang kurang, ya. Nah, dagang nggak laku-laku terus, mengeluh. Penghasilan kurang, mengeluh. Dia lupa dengan nikmat air yang ada di rumahnya, yang gak pernah habis. Nah, coba kalau dia diberikan kesuksesan dalam hal bisnis, dagangannya masya Allah lancar, lancar jaya. Nah, simpanan uang banyak, tabungan melimpah, ya. Kemudian tidak ada air, pilih mana? Hah? Nah, pilih mana kira-kira? Nah, antum yang bisa jawab. Masya Allah, tabungan antum miliaran loh. Tapi nggak ada air. Hah? Pilih mana? Hah? Nah, seorang yang berakal pasti dia akan milih air. Ya, ada air. Nikmat besar. Banyak uang gak ada air gimana? Ya, gak ada yang bisa dibeli airnya. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat air ini. Ya. Selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ketika kita mungkin tidak berhasil dari satu sisi, kekurangan dari satu sisi, tapi Allah memberikan kelebihan dari sisi yang lain. Dari sisi air misalkan. Ya, dari sisi anak yang soleh misalkan. Ya, ekonomi masya Allah. Naam, di bawah standar. Tapi masya Allah anaknya soleh-soleh. Ya, gak ada yang nakal-nakal. Ya, manut semua. Ya. Nah, menyadari orang tuanya miskin, gak pernah minta jajan anaknya. Masya Allah. Ya. Allah berikan kelebihan di situ. Nah, anak yang soleh. Nah. Maka hendaklah seseorang selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Walaupun mungkin dari sisi lain dia ada kekurangan. Nah, tetapi di sisi yang lainnya Allah berikan kelebihan. Yang wajib bagi dia untuk bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah dan tidak mengeluh, ya. Tidak menggerutu, ya. Tidak menggerutu dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika air adalah nikmat yang besar, ya, wajib bagi kita untuk bersyukur. Selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan diantara bentuk bersyukur adalah apa? Dengan melakukan hemat air, ya. Hemat air. Walaupun sekarang masya Allah, air melimpah ruah, ya. Tapi jangan mentang-mentang melimpah ruah kemudian kita boros dalam penggunaan air, ya. Hanya nyuci 1, 2, 3 pakaian, airnya 2 ember besar. Ya. Boros. Baik. maka hendaklah seseorang hemat dalam menggunakan air. Hatta dalam masalah wudu, dalam masalah mandi. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan wudu beliau satu mud. Ya. Tahu satu mud? Ya. Satu raupan tangan. Ya. Kalau sekarang mungkin ya, nah, setengah gayung atau satu gayung lah. Ya. Nah. Itu cukup wudunya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala at-tariq, fa akharahu fa syakara Allah lahu fa ghafara lahu." Ada seseorang yang dia sedang berjalan di sebuah jalan. Kemudian dia mendapati di jalan ada ranting yang berduri. Ada ranting yang berduri. Yang jika diinjak oleh seseorang akan melukai seorang tersebut. Wajada ghusna syaukin 'ala at-tariq. Dia mendapati di atas jalan tersebut atau di jalan tersebut ada ranting berduri. Fa'akharahu, maka dia pun membuangnya ke tempat yang na'am tidak dilewati oleh orang. Dia buang, membuang gangguan dari jalan, ya, ranting yang berduri. Fasyakarallahu lahu faghafaralahu, maka Allah bersyukur kepadanya, yaitu Allah memberikan pahala yang besar dengan amalan yang remeh tadi, amalan yang sedikit, sekedar membuang duri dari jalan. Allah berikan pahala yang besar. Faghafaralahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Ya. Maka sudah seyogianya bagi seorang muslim untuk dia mencintai kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Dia enggak ingin saudaranya terkena duri ini. Dia enggak ingin saudaranya tersandung batu yang tajam ini, sehingga dia hilangkan dari jalan. Dia hilangkan gangguan yang akan mengganggu kaum muslimin, yang akan menyakiti manusia di jalan yang mereka lalui. Inilah seyogianya sifat seorang muslim, dia mencintai kebaikan untuk kaum muslimin. Dalam hadis di atas juga dijelaskan bahwasannya setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang maka akan diberikan pahala. Setiap kebaikan yang dia lakukan dengan ikhlas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepadanya, walaupun amalan tersebut kecil atau ringan atau remeh dalam pandangan manusia, tapi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil, na'am, sudah sepantasnya bagi kita untuk na'am selalu berusaha melakukan amal soleh, ya, kebaikan dan perbuatan ihsan dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang bisa kita lakukan, na'am, dalam dakwah ini misalkan, ya, dia memiliki kemampuan ini atau itu, ya. Nah, yang mungkin dalam pandangan manusia itu remeh, ya, namun dia lakukan, ya, hanya sekedar misalkan, ya, mempersiapkan, nah, persiapan taklim misalkan, ya, nah, ya, sekedar nyapu, ya, untuk menjadi tempat duduk, nah, orang-orang yang ada di majelis nanti, ya, sekedar dia nyapu, sekedar dia, nah, menjaga barang-barang mereka misalkan, ya, dan seterusnya. Dengan dia lakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan menjadi sebab na'am gugurnya dosa-dosa, bahkan menjadi sebab seseorang masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam amalan soleh dan kebaikan. Nah, taib, ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya, bagi pembicara dan juga untuk naam para pendengar semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Ana akhiri subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.